warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu guru yang saya hormati, ini mohon maaf kalau mungkin tampang saya agak guyuh karena ini belum pulang habis dari serangkaian perjalanan dari Senin pagi. Perkiraan tadi Jogja tadi malam ternyata nyampe Klaten jam 7 kurang tadi, sehingga ya kalau dari Jogja malah terus sekian mungkin belum nyampe sini gitu ya. Akhirnya sudah saya turun sini, ada serangkaian kunjungan ke beberapa ulama dan beberapa pesantren. Saya bersama Ustaz Salim Mahfila, ada Pak Salim Abdul Sudin, ada apa namanya muasisnya IDC, Ahmad Syafril, dan beberapa lagi lainnya. Setianya Ustaz Mohin juga mau terus setahun ya bersama Ustaz Faisya untuk terus dalam rombongan. Ternyata mungkin ada acara tapi kelakar di Malaysia sehingga membatalkan rencana keberangkatan. Demikian juga ada tiga syekh dari Gaza sudah ikut di mobil. Ternyata rekan-rekan di sahabat Al-Aqsa itu sama melihat visa, yakni visa itu berlaku selama 3 bulan, tapi itu berlaku untuk masuknya, tapi masa tinggal di Indonesia kita menyangkat 3 bulan pada 1 bulan sehingga kedanggapan itu what is the meaning of kedanggapannya harus balik, tidak dapat diwakilkan Selasa ke Jakarta, maka beliau bertiga turun di Solo. Ini sekedar seluruh cerita sebelum saya berbincang. Dan kunjungan kemarin semakin menguatkan kami karena di rumah saya itu tiap Kamis ada diskusi kemerdekaan, antara lain yang rutin itu Mas Fatah Latifullah yang dulu pernah pakai nama penampakan plastik ya, menulis buku Belajar Selesai Coklat dan lain-lain, tapi juga terus setahun betapa sangat mendasarnya, betapa sangat pentingnya ada. Nah, temanya kan bukan itu. Ini maafkanlah saya kalau agak bergeser. Dan mari mudah-mudahan nanti kita dapat melihat betapa justru itulah hal yang sangat mendasar. Kita hari ini mungkin masih menjumpainya itu di Masjid Nabawi, majelis-majelis ilmu itu diselenggarakan. Suasana kondusif kan? Sangat tidak kondusif. Sangat tidak kondusif. Hal yang serupa juga terjadi di Mauritania. Di mana di sana seseorang itu baru boleh berbicara semacam saya ini, saya tak tahu. Semacam saya ini berbicara kemana-mana itu syarat minimalnya hafal Sahih Bukhari. hafal kitab hadis, tinggal hafalnya berapa kitab. Kalau satu itu bukan berarti apa yang namanya, tapi satu itu adalah urutan pertama dalam kutubus sittah, Sahih Bukhari. Kalau berapa yang dihafal, dua, berarti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masya Allah. Dan hari ini masih sangat syukur di Mauritania. Tempo hari kita sempat menghitung-hitung biaya kalau ke sana itu berapa ya, dan yang itu adalah kira-kira aksesnya gimana. Yang problem yang paling besar adalah gimana mendapatkan akses agar tidak sekedar berwisata ke sana. Karena di Mauritania itu unik, murid tidak boleh bercakap dan mendengarkan dengan sepenuh perhatian, full perhatian. Ngantuk sebentar saja akan kehilangan ilmu yang sangat banyak. Kalau syekhnya sudah selesai, kata ini berikan ini tadi ya. Kalau syekhnya sudah selesai menerangkan, gurunya sudah selesai menerangkan, barulah muridnya disuruh mencatat. Wah, ini menakjubkan. Disuruh mencatat. Setelah selesai catatannya, disetorkan kepada gurunya. Lalu gurunya memeriksa apakah yang dicatat itu sesuai dengan perkataan gurunya atau tidak. Jika masih kurang, maka diberi beberapa catatan. Komentar boleh gurunya. Lalu disempurnakan lagi oleh muridnya. Nah, begitu catatannya sudah sempurna, maka muridnya diminta menghafalkannya dan memahami. Jadi bukan hanya menghafal, menghafalkannya dan memahami apa yang dikatakan oleh gurunya. Berulang-ulang pada kesempatan itu. Setelah dilihat itu hafal, maka sebelum pulang guru memastikan bahwa catatannya sudah bersih kembali. Karena itu industri buku tulis kurang berhasil besar. Dan itu bukan. Karena tulisnya itu pakai papan atau pakai apapun itu, media menulis yang mudah dihapus. Jadi berangkat tanpa catatan, pulang tanpa catatan, merupakan aib. Kalau kayak saya begini nih, menerangkan kalau masih pakai gaya-gaya begini, merupakan ayat itu tanda lemahnya hafalan, sehingga kalau menceritakan periwayatan sesuatu, ini termasuk soalnya hafalannya lemah dan sangat patut dikaitkan ini kalau orang akan sebagai modernis. Waduh, kalau mau lihat sosok-sosok begitu itu, saya jadi malu. Gini loh gaya-gaya yang sebut Ustaz. Mengerikan. Nah, itu di Mauritania. Mari kita tengok negeri lain. Mauritania negeri yang beriman, penduduknya Muslim. Nah, tetapi ada negeri yang berkebalikan. Model pembelajarannya sangat rentan dengan mainstream, tetapi negeri itu juga berhasil. Saya kira di ruangan ini tidak ada dari bapak-ibu sekalian yang tidak menggunakan produk Cina. Hampir saya mereknya Sony, buat mana? Cina. Apalagi habis bisnis saya jelasnya Xiaomi, sangat jelas sekali. Cina. Saya beli iPad, begitu dibuka ternyata dulu assembly cuma diganti assembly in China, sekarang made in China. Made in China. Harga peci keluar dari pasar Taiwan beli dibuka made in China. Yang paling menyedihkan saya diundang ke daerah pegunungan di Semarang, disuguhi jeruk dan jeruknya dari Sandok juga Cina. Beras pasti juga Cina ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, sepanjang saya ketahui, saya baca satu keponakan saya juga tinggal di Cina, guru SD atau sekolah menengah tingkat sama dia itu gurunya bukan guru kuliah tapi tidak, yang ditekankan betul adalah kemauan yang sangat kuat untuk menyimak, memperhatikan, merebut ilmu dari sungguh-sungguh. Ini mohon maaf agak mengacaukan pikiran sebagian dari kita mungkin yang selama ini mungkin membayangkan Glenn memotong mengajar yang menarik, tetapi sungguh bersinarnya ilmu Islam itu bukan di tangan guru-guru yang sangat aktif, bukan di tangan para wali yang ketika menjelaskan assalamualaikum saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pembenaran. sekali lagi, betapapun saya menyebut literatur yang berasal dari negeri seberang itu, tetapi hendaklah tidak menjadikan kita takjub kepada literatur-literatur itu. Ini hanya untuk memudahkan penjelasan saja. Yang pertama, bahwa hubungan adalah akar dominan. Saya sampaikan sekilas dulu, ada hubungan yang akar dominan, gurunya sangat akar dengan murid, tetapi posisinya akar dominan. Yang kedua adalah akar dominan, akar sekali, meskipun boleh jadi tidak seakar guru yang pertama, tetapi sedemikian akarnya tidak menegakkan batas-batasnya, maka hilanglah unggah-ungguh, hilanglah manners and attitude. Bahasa kita ada bahasa Jawanya unggah-ungguh, hilanglah unggah-ungguh. Saya terhenyak termenung ketika saya ke negeri-negeri yang lain yang orang menyebutnya itu bahan, dan kalau saya ketika melihat negeri-negeri itu adanya lebih baik daripada di Indonesia. Apalagi kalau kemudian perhatikan tuntunan adat dalam Islam, Masya Allah, jauh sekali, jauh sekali. Saya harap jangan-jangan yang subur adat itu sama dengan saya. Nah, yang ketiga, pola hubungan adalah tak akrab dominan. Guru tidak akrab, berjarak dengan siswa, dengan murid, tetapi beliau ini, guru ini sangat dihormati, kata-katanya ditaati. Di SMP saya ingat orangnya guru BMP namanya Pak Sumar. Jarangnya ke wadih jadinya, kayak pisang, apa namanya, pusat. Ngamplokan, tapi beliau sampai. Kita semua perlu mengenali sebelum diajar oleh beliau. Ya kalau beliau itu kenapa, kita harus jadi dulu. Nah kalau tidak dulu, kita ulang. Tapi kalau kita misalnya ada beliau kurang sehat, sebelum pelajaran menyampaikan kepada beliau, Pak, saya kurang sehat. Wah, bahkan boleh jadi kita dijamu oleh beliau. Karena apa boleh? Karena sejarah. Kenapa beliau bisa dihormati? Nah ini menarik. Nanti kita berbicarakan. Jadi ini contoh tidak akan dominan. Tidak akan, tapi dikanungi oleh murid, dihormati, dicintai. Jadi tidak setiap yang tidak akan itu akan dijauhi oleh murid. Kadang kita salah kaprah, yang penting akan. Sehingga menganggap bahwa dengan akan itu akan memudahkan nasihat itu masuk. Itu betul saat dan ketentuan berlaku. Jika tidak, ya cuma akan tahu. Nah, yang keempat, ini yang paling gak baik. Tidak akan, tidak dunia. Gurunya gila, tidak dihormati lagi. Gurunya tidak dia. Anak-anak, bisa jadi tidak? Nah, apa saja yang menjadikan seseorang itu, seorang guru itu bisa akrab dan dihormati oleh murid. Yang pertama, mereka ini perhatian itu karena sendiri. Di antara peristiwa yang sangat berkesan buat saya ketika SMA itu dipanggil oleh kepala sekolah, diapresiasi dengan sebutir permen bening warnanya merah, sangat berkuah permen yang paling nikmat dunia. Dan ketika saya di mengambil permen itu, rasa jangan habis, karena berapa itu menarik. Jadi saya pas pelajaran matematika dipanggil oleh kepala sekolah, disebabkan oleh beberapa prestasi. Dan kepala sekolah itu menyambut buah kayak menyambut besar. Ketika itu belajar itu besar ya. Mengatakan dengan kalimat-kalimat, meskipun sekarang juga belum tidur besar ya. Selamat datang, saya sangat bahagia ketemu calon orang besar. Kalimatnya itu mendebarkan. Kemudian saya di posisi saya besar itu, lalu di apa namanya dibukakan permen itu, otak itu. Saya sangat ingat itu. Andai kata tidak ingat bahwa itu produknya Zionis, niscaya saya akan dibagi. Dulu yang berbicara di Zionis ya, permen Fox. Kalau orang berharap ada yang ngasih parcel Fox, antara sedih dan gembira. Gembiranya itu mengingatkan pada guru saya, pada kepala sekolah. Sedihnya itu yang punya Zionis. Itu masalah. Jadi dipanggil hanya untuk dikasih ucapan beberapa kalimat singkat saja. Sudah mendengar di pajak, dibukakan itu. Ketika kapannya sudah mau habis, ditawari mau dibukakan lagi. Habis itu, kamu sekarang mulai kesempatan berada di kelas. Gurumu sudah memberikan saksian yang tidak kalah kemarin ini. Maka menikah menunggu. Jadi tidak diusir kalian. Jadi dipanggil waktu pelajaran, kemudian dilepas. Mudah-mudahan suatu saat saya akan bahagia pernah menjabat tangan orang besar sebelum dia dikenal orang. Seolah-olah, wah, jadi dari rupanya kepala sekolah hingga ke kelas itu, sepertinya tidak ada yang lebih bahagia dari saya. Yang dikasih bahagia yang mewah-mewah tidak cuma permen yang mungkin beliau punya sepupunya. Yang saya ingat cuma di meja itu ada sekali dan bukakan satu berkesan sekali. Nah, itu bahagia. Nah, permen itu menjadi sangat berkesan karena dia dilekatkan dengan mengenali mengenali apa-apa yang saya kerjakan. Kalau sekarang dipanggil, nih ada permen, dia juga gak begitu berkesan. Itu menjadi sangat berkesan karena ini merupakan bentuk perhatian yang sudah kamu dapat dari seorang. Satu saat saya dan saya harap-harap cemas. Salah satu kegiatan yang saya lakukan semasa sekolah dan saya sangat tidak berharap saya dulunya adalah teater. Ya. Saya dulu di SMA pernah terjerumus menjadi sutradara teater. Dan apabila ya, telah ikut-ikut lomba di tingkat Jawa Timur untuk yang menang. Sekarang saya ketemu teman-teman dan lebih banyak teman-teman yang dulu aktif di teater sekarang ini masih jauh di teater. Maka saya sangat khawatir dan tidak berharapkan saya masuk teater. Ini doa dari seorang bapak yang pernah terjun ke dalam dunia teater. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah ada seorang guru fisika. Guru ini dulu saya berangkat jadi dari kata-kata sebelumnya itu kurang lebih memiliki saya banyak salah. Siapa yang dapat menjadikan Pak Udarto namanya itu sebelumnya merekah lebar, maka akan bertanya dari sebelum tahun 1991 itu berat sekali naik bus patas dari Jombang ke Jogja itu 3.600 sudah masuk makannya. Awal kuliah naik itu dipanggil 200. Nah itu harganya 10.000 untuk bisa membuat Pak Udarto sembilan itu harus dipikir dulu yang tak atap dominan. Biar sesuai itu berapa? Di angkatan saya tidak ada yang berhasil membuatnya tersenyum di kelas. Saya menjadikan beliau tersenyum lebar di luar kelas sehingga tidak bisa dapat bullying. Cuma itu kelas. Kakak kelas saya itu satu yang berhasil membuat beliau tersenyum lebar dan itu jadi rekor. Namanya Mas Teguh, beliau sampai rekor. Karena membuat Pak Udarto tersenyumnya cukup lama. Nah, tetapi beliau ini apa namanya? Ini agak melompat ke apa namanya ke tak akrab dunia, tapi ini bagian dari terus tentang akrab dunia. Beliau ini menciptakan kesan yang mendalam bagi banyak dunia karena perhatian-perhatiannya saat sedang dipanggil, kemudian ditanya gimana yang mau pentas apa, dan beliau ternyata menawarkan diri sebagai ketua panitia pementasan teater di KTSK itu dan kaget kan beliau orang yang gak suka teater. Akhirnya saya tanya kenapa Pak? Saya pernah masih bertemu kamu, tak sekolah lulus saya mungkin tidak bertemu kamu. Saya hanya ingin kalau kamu nanti berhasil menjadi orang, saya pernah melakukannya sesuatu yang mereka untuk membuat perhatian. Kata di luar kelas itu bekas. Peduli. Kalau pada kasus Pak Udarto tadi ada perhatian dan sekaligus kemudian melibatkan diri peduli, kemudian mengenali anak secara personal bukan hanya secara individual. Bedanya di mana individual itu ya dan secara personal itu tadi mengenali sifat-sifatnya, keunikan-keunikannya antara anak itu dan anak yang lainnya, sehingga bentuk perhatian kepada mereka sudah berbeda-beda sesuai dengan keadaan kan. Kalau secara individual ya misalnya memberikan sesuatu yang dianggap akan dikasih individu, tetapi itu tidak selalu melakukan keunikan-keunikan yang anak ya. Nah, yang berikutnya be friendly but assure not a friend not a pal. Ada sebuah buku yang sangat menarik judulnya The End of Monasteric Classes yang harus Ron Clark. Ron Clark ini awalnya guru teladan di sebuah sekolah terbaik di New York dan mengajar di kelas terbaik. Sudah sekolah unggulan, dia mengajarnya kelas unggulan sekolah unggulan itu selama 4 tahun berturut-turut menjadi guru terbaik. Ron Clark akhirnya gelisah sehingga Ron Clark memutuskan membutuhkan diri dari sekolah terbaik itu dan memilih sekolah yang paling bodoh di New York, entire New York. Di sekolah yang paling bodoh ketika dia mau melamar kerja di sana ditolak karena dia tidak mau melecehkan. Maka dia memilih melamar sekolah berikutnya yang juga sangat bodoh. Dan sekolah yang sangat bodoh itu dia memilih kelas yang paling bodoh. Di mana komposisi kelas 6 SD itu ada yang binaan penjaraan, ada yang pendidikan, ada yang sudah pernah melahirkan rasa SD. Alhamdulillah di sini baik-baik saja. Ini konsep sangat kredit. Saya sampai di mana kelas itu adalah kelas keterang. Maksudnya tahun sebelumnya 100% tidak lulus UAN. Jadi UAN itu ada yang mereka ada 100% tidak lulus. 100% bukan 100% lulus, 100% tidak lulus. Kelompok memiliki waktu kurang dari 4 bulan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu bukan memacu kemampuan belajar mereka, tetapi yang pertama adalah menegakkan aturan yang sangat ketat dan keras. Loh kok ketat dan keras? Kalau kita menaklukkan banteng, ada Banyuwangi, ada tempat banteng yang sempat dijinakkan untuk dijadikan sebagai bantuan presiden kepada para petani itu. Kita tidak bisa memberi mereka itu kelemahan-kelemahan awalnya keras dulu. Jika ini model yang memang sajas. Setelah mereka bisa tertib, barulah ada proses untuk lebih soft lagi, yakni menegakkan manners and attitude, adabnya. Kalau masih brutal, masih chaos, masih gagal karuan, misalnya di kelas yang kampung-kampungan, maka yang berlaku adalah aturan keras dan penegakan disiplin yang juga sangat ketat. Nah, kalau mereka sudah cukup tertib, barulah proses tertib. Nah, ini ada kisah nyatanya. Dan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Monplak itu sudah buku di Essential Certified. Alhamdulillah buku-bukunya komplit, saya punya. Meskipun sebagainya saya beli bekas, ya sudah bisa saya beli bekas ya. Nah, sekiranya menarik nanti dapat saya fotokopi cuma mungkin belum dapat saya berikan ke Omi karena kalau nanti saya fotokopi prosesnya sudah sedang terselesai ya. Nah, di dalam buku The End of Losses Classes ada satu pesan penting. Karena banyak orang melihat, membaca Ronplak, atau terutama yang melihat film kisah nyata dari Ronplak, lalu menyimpulkan bahwa kalau mau jadi berhasil harus ngefans sama. Itu betul, tetapi tidak disuruhnya betul. Ronplak merumuskannya menjadi be friendly, jadilah guru yang friend yang bersahabat, but assure, pastikan you are not a pair. Anda itu bukan sahabat akrab, bukan teman mainan. Maka batas-batasnya itu tetap harus dijaga. Kalau tidak, maka Anda sama saja. Sehingga untuk menyeru, untuk menyuruh, untuk melarang anak perlu upaya yang lebih keras. Kenapa? Karena negosiable rules. Gak enak pak. Ya susah. Negosiable. Mereka akan dituntut itu negosiable tahun-tahun. Makin lemah kesempatan, maka tawarnya akan makin. Apalagi jika tidak ada saksi Allah maafkan sholat. Jadi be friendly but assure you are not a pair. Jadi be friendly, you are a friend, yang bersahabat, tetapi pastikan Anda itu bukan teman main, bukan teman main, bukan sahabat. Orang tua kita akan bersahabat sekali. di kita tidak akan melakukan orang tua kita atau nenek kita sebagaimana kita melakukan orang tua kita. Rasulullah SAW malah sebutannya sahabat kan kepada mulut beliau sangat sahabat, tetapi adab-adabnya tetap tegak. Kemudian yang berikutnya adalah aturan itu sangat jelas. Ada rules, aturan-aturan, ada procedures. Suatu ketika sebuah sekolah SD-nya, SDIT, di kelas itu kata guru muridnya tidak dapat diatur. Padahal waktu saya mengatakan tidak ada murid yang tidak dapat diatur, yang ada adalah guru yang bingung bagaimana caranya mengatur. Nah, beliau ini pernah sampai dengan ungkapan itu, berasa, wah Bapak Alias ini di sekolah, di kelas saya itu anak-anaknya memang spesial, gak dapat diatur. Nah, lebih rempong lagi kalau katanya di klausul, Pak, sekarang juga sama dengan anak dulu, tapi ini ungkapan ganti yang kelas tadi, tempat yang lain. Ini ungkapan ini tampaknya sepele, tapi kalau kita pegang begitu kuat, lama-lama kita menggali hadis tadi, kul mauludin yuladu ala fitrah. Seolah-olah anak yang lahir sekarang tidak lagi seperti dulu, tidak lahir dengan orang kita. Nah, mana sekarang beda Pak? Gak sama dengan anak dulu. Ya, anak itu lahirnya kapanpun, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Hasan Al-Basri, zaman Imam Bukhari, zaman kita, zaman nanti tetap sama. Kul mauludin yuladu ala fitrah. Fawawawu nasrani au majisani au pas menerangkan yang bagian jangan atau tidak boleh Jawabannya pasti, I'm not so bad. Bang maksud gue, gue sekarang berpikir kan ada banyak tentang saya agak pikir gue jelek sih gak tidak aman tapi baik dan gak baik-baik aman terjemahnya begitu lah ya. Bang maksud gue, bang maksud gue, gue sekarang berpikir maybe it's not for so important for you but it's over for me. Mungkin gak lebih bagi gue dan sama orang gak buat. What's that? Would you like to tell me please? Apa itu kamu? Mau gak kamu dengan lagu? Anak itu dan menunduk. My God is dead. Puji Tuhan. Tapi bukan lagunya. Bukan langsung buat pampan, cuma puji. Ya gak apa-apa, saya yang masalah ini. Jadi gak empati. Maka gurunya menggali. Kenapa kucing itu berlaga? Temunya mengatakan, kenapa kucing itu mati? Bukan mamaku. Bisa kita salahkan? Jangan salahkan dulu, langsung salahkan itu bisa menggali sebabnya. Nah, lalu gurunya bawa masuk dalam kelas. Jadi ini ada dua fragmentan gurunya membawa cerita tentang pengalaman menjijikan kepada muridnya. Lalu bertanya apakah muridmu ada pengalaman menjijikan? Maka murid bercerita tentang pengalaman menjijikan. Dan itu di momentum bagi guru untuk membangun ikatan emosional. We are a family. Kita ini keluarga. Kita ini keluarga. Nah, sehingga guru itu menekankan kalian akan kehilangan atau tidak ketika habis dalam kalian, hari inilah penentukannya. Kalau kalian tidak kehilangan, maka berjumpa itu bukan ada maka. Terus nanti pada yang gue ceritain. Coba siapa? Maka anak itu pada mengadu. Saya. Rupanya saya. Itu langsung dikalahkan dan saya. Maka baru terlihat tujuh oleh guru untuk menjawab. Jadi begitu ada yang maju, ada yang berdiri. Saya. Maka guru itu akhirnya menunjuk pada anak yang berdiri maju. Apa yang terjadi kemudian? Murid ini maju kejar di orang tulis itu. Pakai sebetulnya. Dia untuk fakultas teknik informatika masih banyak berkabur. Nah, maka murid yang tadi gagal maju itu dia. Mani kok? Kenapa? Sakitnya aku di sini. Ini kesempatan sudah disuruh maju gak jadi. Kenapa? Because there are no prosedures, kan tidak ada prosedur yang jelas tentang bagaimana jawab. Sehingga siapa yang berani, siapa yang lebih lantang, siapa yang lebih kuat kayaknya, dia yang lanjut. Padahal bisa misalnya kalau unjuk jari untuk menjawab, okay. Kalau unjuk jari untuk minta izin ke kamu, jadi. Sehingga tak sebabnya, sebab siapa? Maju semua. Iya, tidak mungkin anak kecil. Ini tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena belum ada rulesnya, belum ada prosedurnya, belum ada prosedurnya. Nah, ada beberapa hal yang nanti perlu sangat jelas tentang dos and don'ts. Dos untuk perintah-perintah. Dan dalam beberapa hal, dos dan dos itu sangat berkaitan. Misalnya, please fly, antrilah, no car yang lain, jangan pulang barisan. Kita bisa mendapati model-model semacam itu baik untuk anak TK, SD, maupun SMP. Kalau SMA nggak ada, harusnya sudah terinternalisasi. Do's and don'ts. terutama hal-hal yang menyangkut hajat publik. Toilet. Suatu ketika ada sebuah sekolah di Sidoarjo. Sekolahnya sangat bagus, tapi ada keanehan di sekolah. Yakni kelas yang paling gak tertib itu justru yang paling aman dari bau. Oke. Rupanya sekolah ini mengalami model sentralisasi toilet. Gedung yang tingkat 3 atau 4 yang tingkat 3. Jadi melingkar. Nah, toiletnya di ujung sana untuk putra, ujung sana untuk putri. Jadi sudah ada dua. Sehingga di ujung sana kalau bisa leber. Bayangkanlah kalau itu sudah nempet gitu. Dan kemudian masih ada yang dalam. Apalagi kalau punya yang dalam itu malasannya malam-malam. Nah, ini sungguh-sungguh chaos. Pernah saya juga masuk ke sebuah sekolah ke beberapa toiletnya itu. Karena jam pertama tertib, tapi kalau habis istirahat itu sudah tertib. Saya coba masuk ke toiletnya, ternyata seseorang itu harus terus dilalui dulu untuk bisa menggantungkan celananya. Kenapa? Tinggi. Sehingga sekolahnya sebagai memang diberitakan. Nah, itu menciptakan persoalan sendiri, krisis dan lain-lain. Nah, tapi fokus berbicara saya adalah tentang aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur ini yang perlu dirumuskan dalam hal-hal apa saja. Apakah itu cocok atau tidak? Aturan itu akan menjadi mata rompong kalau tidak ada ketegasan terhadap aturan. Duh, kan bisa saja ada untuk syar'i. Ya, excuse-nya hal yang dapat dimaklumi, dapat dimaafkan itu apa saja itu perlu diperjelas, diperjelas. Termasuk situasi-situasi yang dapat elakkan itu perlu diperjelas itu. Sehingga ketika ada exception, ada perkecualian, ada praksis, ada pengkhususan, aturan itu dapat diterima karena memang alasan yang jelas dan memang sudah ada aturannya. Ya. Konsisten, konsekuen. Nah, ini dua hal yang ringan tetapi apa namanya perlu betul-betul ada upaya yang kuat agar dapat berjalan. Ya. Apakah itu cukup? Itu semua hanya berdiri. Ini terpenting. Terpenting. Kuasa dia berdiri tetap harus berdiri. Tetapi ada yang menyebabkan lapar dan dahaga karena hanya memenuhi berdiri saja. Nah, apa yang bersifat bukan hanya berdiri ya? Memotivasi anak-anak. Memotivasi anak-anak. Menunjukkan kepada anak-anak bahwa ini semua sangat berharga buat mereka. Termasuk ketika anak-anak melakukan pelanggaran, begitu mereka memperbaiki diri, kita berterima kasih dan bukan membalas dendam. Berterima kasih karena dia mau memperbaiki diri. Nah, dalam hal ini juga perlu di apa namanya? Perlu ada rumusan yang jelas. Kapan seorang murid itu perlu dikecualikan? Ya. Dalam beberapa peristiwa, di mana masa Rasulullah SAW. Kita dapati ada hal-hal yang sifatnya eksepsional. Seorang berdiri kencing di masjid, Umar Khattab berkawalan sudah marah, tetapi Rasulullah SAW kita. Kenapa? Karena berdirinya ini perkara sedikit hebat, kan memang bermaksud untuk menghinakan Islam. Yang kedua, berdirinya ini apa? Ketika terjadi kasus Hadithul Ifki, siapa yang dikecualikan saksi? Nanti silakan periksa sendiri. Tetapi poinnya adalah bahwa ada kalanya, contoh mulai baru apa namanya, memang bukan pindah, tapi masuk sini bukan kemauannya, maka hatinya masih perlu dikabulkan. Atau bukan karena ada memberi mau sini, gap-gapnya sangat lebar antara kondisi di rumah dengan di sini. Gap-nya di mana saja? Saya tidak dapat dengan contoh yang jelas, tapi saya ingin ilustrasi. Suatu ketika ada orang dari sebuah kota besar di Jawa Tengah, usianya waktu itu 25, sekarang berjalan 30-30 tahun, saya tidak tahu sudah jalan belum, merasa bingung gara-gara dia sudah ngaji. Dan dia itu menjadi berkeping-keping harinya, kamu sudah punya tekad, sudah punya harapan kuat kepada seorang akhlak, tapi gak berani menyampaikan baik kepada murid-muridnya ataupun kepada apa-apa langsung, nemu apa itu gak berani. Kenapa? Karena di luar yang diketahui kecemerlangannya, dia punya masalah yang di anak mama. Lagi, saya menemukan tiga kasus. Ada yang SMA kelas 3 masih seperti itu. Ibunya terlalu sayang sehingga disuapi anak yang sudah kecil, disuapi dengan suhunya, sehingga akhirnya ketika ada rapat perusahaan harus keluar kota, dia sedapat mungkin kalau bisa rapatnya tidak bisa dengar. Dan kalau terpaksa akan dibawa roti itu pun dipastikan tidak ada flare. Kenapa? Kalau ada itu bakal beli kota. Jadi kalau jadinya bisa makan sampai kantor-kantor begini, sampai berlutut-lutut gitu, tidak salah. Alamat berterima kasih kepada ibu jangan yang sebenarnya. Itu keterampilan yang sangat rumit. Nah, pada tingkat yang lebih rendah, sangat mungkin ada anak-anak yang orang tua yang semangat. Orangnya bagus, tapi anak ini terbiasa dilayani. Lah kok suruh masuk sini? Itu kan berarti kayak mengalami musibah besar. Maka anak ini perlu kekuatan. Ini contoh-contoh hal-hal yang dapat menyebabkan seorang anak itu dapat dikecualikan. Tapi ini pun kecualiannya perlu dirumuskan dengan baik. Dalam rangka menjinakkan hatinya dulu, baru setelah itu aku lalu dekatkan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada itu yang patut dicurigai, yang patut juga yang harus dia, bahaya gemuk, kulitnya bersih. Bukan berarti yang bersih itu patut dicurigai. Ada anak-anak yang begitu terusnya. Ketika saya sekolah sama teman yang akhirnya sangat berterima kasih dalam temannya karena dilatih untuk hidup mandiri. Kenapa? Gara-garanya ketika kami berkunjung ke rumahnya, mau pergi dipanggil oleh ibunya, disisir oleh ibunya, dirapikan. Itu SMA kelas 2. Nah, akhirnya teman-teman teman-teman yang baik itu bikin program ini harus belajar mandiri. Disuruh sudah sendiri kita bikin program untuk teman ini, tapi kita sampaikan lagi. Jadi memotivasi itu anak digerakkan bukan hanya di semangat. Apa bedanya motivasi dengan semangat? Tapi saya sudah lupa. Karena orang itu begitu berbicara kalau berdiri lagi. Tapi apa motivasi itu? Semangat itu adalah keterlibatan emosi pada saat seseorang melakukan sesuatu. Keterlibatan emosi itu semangat. Bisa karena motivasi, bisa karena faktor-faktor di luar yang sifatnya sementara. Maka kita mendapati misalnya di dalam metode pembelajaran yang berkembang masuk Indonesia, ada yang kalau belajar di lihat. Nah, yang kemudian mendapatkan sangat-sangat kuas di Indonesia, kita tidak melihat kenapa itu berkembang di Amerika. Negara dengan tingkat class of crime, kriminalitas kejahatan kelas yang paling tinggi di dunia adalah Amerika. Di Amerika, negara bagian dengan class of crime tertinggi adalah Iowa. Di Iowa yang paling tinggi tingkat kesukaannya namanya wilayah Des Moines. Ya mungkin semacam wilayah sebagai kesukaan. Sengsara. Di mana rekornya pada tahun 2012 atau 2012 angka panggilan dari sekolah ke kantor polisi sebanyak 5.091 panggilan. Untuk apa mereka ini? Sekali informasi, di Amerika guru tidak boleh memberikan hukuman keras dan tidak boleh melempari nakal. Yang boleh siapa? Polisi. Maka ketika guru TK kewalahan manusia, memang gak ada maka hukumnya dokter gak ada. Kenapa? Karena kalau menghubung begitu, gurunya masuk penjara. Agar masuk penjara gimana? Mengikut kantor polisi. Saya ada benar-benar yang gak usah ikutan lagi bisa kopi ya. Ini mau kantor polisi. Anak umur 5 tahun itu dikecek. Tahu kecek ya? Ditangkap. Akhirnya guru itu memerlukan gimana caranya agar murid itu lebih tenang sekolah kualitas di kelas. Maka dikembangkanlah berbagai metode fun teaching, joyful learning, dan ting-ting-ting lainnya. Sehingga mereka sangat enjoy di kelas. Bagi anak-anak yang sudah memiliki motivasi berkelas tinggi, maka cara mengajar yang atraktif membuat belajar lebih efektif. Tapi bagian motivasinya rendah, maka mereka betah di kelas lumayan kan daripada nonton film humor melakukannya sendiri. Tapi begitu mereka tiba di rumah, mereka lack of learning motivation. Mereka tidak memiliki, mereka kehilangan motivasi belajar. Mereka juga kehilangan daya tahan belajar. Banyak dalam mereka yang mengalami learning burden, kebosanan belajar outside classroom, wabil khusus usia-usia sekitar kelas 2 SMP. Tapi SMP sudah sangat banyak kasusnya. Nah, lah kok kita ini situasinya berbeda langsung mengadopsi. Nah, ini contohnya. Di sebagian lain bahkan ada sekolah yang perlu asesi, tidak bisa punya mengajar di dunia polisi. Loh Pak, katanya ada satu tokoh, kita perlu tahu, it's not important what's the fact, it's much more important what's behind the fact. Gak penting apa fakta, yang paling penting adalah kenapa fakta itu bisa begitu. Siapa munculnya sampai hasil antara lain dari keluarga para ekspatriat atau generasi pertama, anak kelas pertama. Akhirnya dulu warga negara Indonesia misalnya di India pindah ke sana punya anak. Nah itu adalah generasi ini pindah ke sana anak sekolah sana terus anaknya besar terus punya anak. Nah ini anak dari kelas pertama itu punya yang kasih atau anak dari kelas akademis anak akademis. Nah bayangin memotivasi, motivasi itu adalah alasan mendasar kenapa seorang perlu melakukan sesuatu. Kalau ada pertandingan bola, tim bola ini saya pernah terjebak, kita tambah lanjut tawuran lempar-lempar baru. Alhamdulillah gak kena, sudah bertukaran ini apa namanya batu antara PSS Sleman sama PSS Solo. Tapi kejar apa bentuknya sudah tambah kejar-kejar ini. Subhanallah. Nah pertanyaan saya, yang datang terus ye, itu supporter atau motivator? Penyemangat atau pembalik motivasi? Karena itu kita perlu fokus pada hal-hal yang membangkitkan motivasi. Dan sebaik-baik motivasi adalah motivasi yang dapat dipetik hasil di akhir. Tetapi itu semua tidak akan bermanfaat kalau anak-anak belum mengimankan. Wallahu a'lam bishawab. Sepanjang yang saya pelajari adalah tiga jalur prestasi. Pertama adalah ini bisa dipelajari dalam buku The Art and Science of Teaching, seni dan pengetahuan dan ilmu tentang mengajar yang sudah Dr. Jim masakan. Achievement is not target, prestasi sudah target. Caranya sebelum usia 4 bulan sebelum uang, dua kali seminggu akan dikasih latihan soal. Mereka dapat meraih hasil yang baik, nilai yang baik, tetapi tetap tidak pintar. Itu sama seperti saya dulu menghafalkan butir-butir Malaysia. Ada butir? Sekarang sudah ada. Butir-butir yang berujung semuanya dapat diatur. Itu menghafal. Dan akhirnya lolos pas saya. Ada yang sudah melakukan, tapi seminggu setelah itu sudah lupa. Gak mungkin. Kenapa? Karena itu hanya untuk melewati zona berbahaya saja. Zona berbahaya. Nah, ada berapa? Nah, achievement is a target, kurang lebih seperti itu. Kalau ada nilai yang jelek, maka oleh guru di desa lelahnya sih, maka diperbanyak latihan soal di bidang tersebut dan diberikan cara menjawabnya. Ini tetap tidak mencerdaskan murid. Yang kedua, achievement is goal, prestasi sebagai goal. Kok lemahnya di bidang kalkulus? Apa yang menyebabkan? Di mana lain dalam assessment lalu diperbaiki cara yang mengajar sehingga menjadi paham dan karena paham maka akhirnya bisa menjawab yang baik, akibatnya nilainya baik. Ini berarti yang diperlukan adalah kompetensi. Kalau yang pertama tadi yang diperlukan adalah ability. I have an ability to take a picture with Elias Elakar. Saya memiliki kemampuan untuk mengambil gambar yang bagus dengan kamera DSLR. But I have the competence. Tapi saya tidak punya kompetensi. Kalau berubah cuacanya, hasilnya buruk. Kenapa? Saya tidak mengerti jalannya. Udah habis di frontline dan lain-lain. Itu I have an ability. But I have no competence. Tapi saya tidak competence. Saya sudah teringat dari sebuah penjelasan Imam Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari. Beliau ini pernah mengalami fitnah sehingga selama 40 tahun terkucilkan dalam ajar. Tapi hikmahnya beliau tidak menulis kitab dengan ketebalan lebih dari 550.000 halaman. Kalau misalnya ada yang dapat menerjemahkan, itu baru kita cuma dapat selesai jadi 200 halaman. Saya nggak tahu siapa yang sudah berjalan. Saya sempat kuliah di Jokowi dan kira-kira. Yang tulis satu orang nggak pakai laptop, nggak pakai iPad, nggak pakai mata pasamila, nggak pakai itu. Nah, tetapi apa masalahnya? Apa pemicunya sehingga muncul seperti itu? Sebelum itu beliau itu seberapa kitab? Kitab yang satu, masya Allah sangat luas. Ada sebuah kitab saya lupa judulnya. Ini soal fikih. Nah, kalau sebelumnya beliau kucing yang banyak dalam beberapa Imam Ahmad dan Hamzah rahimahullah, maka ketika menulis kitab fikih Imam At-Tabari tidak mengambil pendapat Imam Ahmad sama sekali. Loh, kenapa? Saya baca orang sumber ini. Kalau saya ingin dia bukan hanya maju dulu atur. Kenapa gak mau mendapatkan pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sama sekali? Kan menurut Imam At-Tabari, Imam Ahmad ini majhul sebagai faqih dalam soal kerusakan. Tapi beliau adalah alim besar dalam bidang hadis. Wah, itu ketiga. Itu sebenarnya contoh tentang ability dan kompetensi. Tentu saja saya membayangkan majhul itu sekarang ini mungkin sudah menjadi, wah, saya kalau belajar itu jadi tambah minder ini. Ngaku menjadi penulis spesial Allah ya kari dibanding akarin alam yang ada bapaknya. Sudah tidak kita berdoa ke alam ya. Sejak sama dengan alam ini sekarang. Tebak. Loh, logika gimana? Kalau gimana? sangat kuat atau keimanan yang sangat kuat, maka disebabkan oleh imannya itu atau juga oleh karakternya itu, seseorang itu bersungguh-sungguh dan karena kesungguhannya itu dia all out ketika belajar, maka akhirnya dia lebih kompetens dan karena kompeten apapun dua kali yang baik berisiko. Nah, di sini kita melihat ada hal yang menyambungkan kita bahwa sungguh kalau kita kembali kepada salafus salih, pembelajaran ilmu adalah ada pembelajaran iman. Jundub bin Abdullah Rahman pernah menegur generasi tabi'in, para sungguh tapi ini adalah sebaik generasi sudah sahabat, tiga generasi terbaik yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Ini generasi tabi'in yang ditentukan oleh Jundub bin Abdullah Rahman karena belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Anak-anak kita di TK, anak saya di TK, dua anak kita terus gak sama. Maksudnya yang belajar pertama kali bukan iman, bukan Al-Quran, tetapi cinta-cintamu. Ini jadi insinyur, sesuatu yang terakhir di Indonesia. Kenapa? Lulus teknik, gelarnya bukan insinyur lagi, melainkan ST, sarjana teknik. Nah, berikutnya lagi yang perlu ditekankan pada murid adalah manners and attitude. Bahasa sederhana kita itu adab. Dan adab ini perlu didetailkan. Adab kepada guru, adab kepada teman, adab dalam belajar, adab kepada kita, adab kepada orang tua. Ini yang perlu dikokohkan. Ada negara tanpa mengajarkan iman tapi mendahului proses belajar dengan adab, namanya Jepang. Sangat berbeda lulusan Jepang yang kuliah selesai S1 dengan yang kuliah selesai S2. Perbedaan iman dalam soal adabnya, apalagi kalau belajar sejak SD. Yang kuliah S1 di Jepang sejak S1 meskipun berbeda pendapat dengan sensei-nya, profesornya, tidak akan formal menyerang profesornya, tetap menyerang timnya. Nah, itu adab. Adab inilah yang menjadi menjaga belajar. Kemudian yang berikutnya, tiga hal yang perlu ditanamkan terus-menerus dan saling menanamkan anak dan guru yang lain, yakni menanamkan pada diri anak. Nah, ini juga menjadi tugas saya sebagai orang tua yang berisi untuk menanamkan pada diri anak, yakni kasih fitrah kepada guru. Ada sebuah sekolah di Singapura namanya Cua-Cua Elementary School. Orang tua gak boleh komplain di mana, gak setuju dengan guru bule, tapi gak boleh komplain di mana. Kenapa? Karena itu akan meruntuhkan kepercayaan anak pada guru. Kalau komplain bahwa jalan tua lah guru gak boleh ingatkan, boleh, tetapi bukan guru kita, melainkan menyampaikan melalui prosedur resmi sekolah. Maka ada acara tidak disama ya, ini cuma bila mengusnya ada jual juga itu. Ada acara namanya Bifas Bidih Masalah, sarapan dengan kepala sekolah. Isinya wali murid mengeluarkan unak-unaknya, misalnya walaupun yang sudah komplit diundang, diberi semangat kamu, nah menyampaikan unak-unaknya didiskusikan atau menentang guru didiskusikan, tapi di depan anak orang tua akan menjaga kepercayaan guru. Gurumu benar, gurumu sudah tepat, percaya pada guru. Padahal di alam itu komplain gimana sih. Nah, ini gak boleh meruntuhkan. Kalau meruntuhkan maka bukan hanya kepercayaan, dan berikut adalah penghormatan yang kedua adalah Kami kemarin mengunjungi beberapa pesantren. Ada pesantren yang sudah berusia 278 tahun. Namanya seperti ini. Situ ini termasuk yang kami kunjungi karena lulusan-lulusannya lumayan masyhur dalam hal penolakannya, penentangannya terhadap liberalisme dan Syiah. Dan tahukah Anda bahwa yang disuruh menghadapi Syiah Tadil Suraj itu anak-anak lulusan Syiah? Maka model Cina itu bukan demikian. Karena seandainya ilmu terlupa di belakang guru, maka tunggulah sampai di atas dunia. Ilmu terlupa dan kuburlah meskipun harus menerangkan. Tanya berat, betapa harganya ilmu, betapa harganya. Nah, ibu-ibu Cina yang di Hong Kong itu sangat besar pada anaknya, kecuali kalau tak siapa ya, ibu datang ramah begitu tanya, how was the school? Any homework? Yes. Have you done? Yang berapa? Not yet. Langsung keluar gelap. Ibu nya jelas duduk bersila nunggu anaknya. No smile, guys. Do it. Dan begitu selesai. Nah, ini the excuse, alasan-alasan apa, dan kapan itu tidak. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada dominan. Tadi hal-hal yang disebutkan di awal tadi, kecuali keakrabannya, kemudian perhatian sifatnya personal itu tidak ada, melalui alasan personal itu tidak ada, akrab juga enggak, tetapi guru ini adil. Adil. Guru ini fair. Kemudian agar itu ditanamkan dengan kuat. Jadi ada guru-guru yang tidak terlalu dan murid. Tapi saya belum nanti. Karena murid merasakan bahwa guru ini berhatinya mencintai muridnya. Berbasis pada aturan. Tetapi yang perlu dipegang adalah principles over the rules. Prinsip itu lebih penting daripada aturannya. Aturan itu ditegakkan untuk menjaga prinsip. Kemudian yang tidak kalah penting yang tiga hal tadi, sifat kepada guru, takdir kepada guru, dan membangun ikatan emosi dengan guru. Dan contoh yang sangat bagus lagi adalah untuk negara yang sekuler, pasca di bulan sekuler, bukan agama yang kategori. Kalau sekuler misalkan agama dengan dunia anda ini, agama juga terbuih ya. Kecuali perdagangan Cina mulai mengakomodasi halal food, kenapa? Itu bertanya kepentingan ekonomi. Dan pasar Islam itu sangat besar. Maka restoran-restoran halal food itu semakin mudah dikembangkan. Jepang pun demikian. Ketika ekonominya lagi berkembang, nah mereka memilih pasar muslim. Dan pemain bisnis halal food yang sangat besar di Asia namanya adalah Cathay Pacific. Bagai perempuan bukan Indonesia. Apa saja? Nah, yang keempat sudah saya bahas waktunya. Dan tidak akan tidak dominan. Ya, yang tidak ada pada itulah takdir yang kurang. Nah, kapan takdir dimulai? Dan jalan takdir yang ada kapan mulai? Yang terbaik adalah saat-saat awal anak baru sekolah, beberapa bulan awal. Nah, ini mungkin yang dapat direncanakan. 3 bulan pertama pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademik itu bisa diminimalkan atau bahkan tidak sama sekali. Duh, nanti ketiga A380 pesawat yang berbadan sangat bau besar yang seandainya kursinya diatur seperti kursinya sendiri saya misalnya muatnya 1.200 orang dimana salah satu orang saya menyusul orang Indonesia kalau dibikinnya yang layak sudah pasti 1.200 orang itu merupakan yang lebih lama hanya untuk mundur. Jadi persiapan debarkasi, penumpang naik, ngatur bagasi, pintu ditutup, berdak mundur, ancang-ancangnya tidak bisa dari yang Soekarno atau Bung Karno, landas terlalu pendek, harus jauh sekali. Tetapi begitu terbang, dia jauh lebih cepat dari yang lain. Dulu London Kuala Lumpur perlu waktu 16 jam. Tahun lalu saya dari London ke Kuala Lumpur cukup 10 jam dengan A380. Nah, apa hubungannya ini? Kalau anak-anak itu agamanya sudah kuat, awalnya masih terlambat dibanding yang lainnya. Tapi kalau sudah terlambat kuat, maka dia insya Allah dapat menyusul teman-temannya atau bahkan dari sepak dibanding yang lain-lainnya. Allah Alhamdulillah. Jadi yang intensif dalam bulan-bulan pertama masuk sekolah kelas 1 nanti masuk SMA itu. Kemudian penguatan itu beberapa hari setiap awal masuk semester bulan terutama liburan panjang yang beberapa nanti namanya berkami students perjanjian untuk melihat proses dari awalnya dari siswa hingga pembelajarannya di kelas. Sudah janjian sama sebuah sekolah di Newcastle di Inggris, sudah oke. Tetapi mereka tidak dapat menerima saya di hari pertama. Kenapa? Karena mereka harus sudah. Ada apa? Karena hari pertama itu adalah hari di mana guru-guru perhatiannya menyambut seperti orang kangen lama tidak ketemu muridnya. Jadi hari pertama itu tidak ada belajar. Tanya apa yang kamu dapatkan, bagaimana pengalamanmu, bagaimana kabarmu, yang punya sakit di mana kamu melakukan sepak kamu tidak. Macam itulah. Diberi perhatian sehari. Nah, tamu kayak saya tidak boleh datang. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kekacauan nilai. Kalau kekacauan nilai gimana? Tamu harus dihormati. Tapi kalau mereka perhatian menemani saya, maka mereka tidak bisa painful attention dalam perkembangannya menurut kepada murid-muridnya. Maka saya diberi waktu prinsipnya. Tapi saya berburu pulang meragi perusahaan itu. Nah, itu adalah nampil kami students. Buat kami itu bukan cuma nyambul usaha, tidak. Nanti ada penguatan-penguatan adab dan penguatan-penguatan motivasi. Alasan kenapa kita perlu sekolah. Alasan kenapa rasa rindu ini perlu ditahan. Kemudian penjagaan adab terus-menerus selama berada di sekolah. Saya sangat terkesan ketika suatu saat saya bertemu dengan janitor bagian posisi WC sebuah kompleks sekolah Islam di Taiwan itu di Hong Kong. Jadi kalau ke Hong Kong itu kan jadi nama negara di dalam negara China. Itu dari kota Hong Kong. Di kota Hong Kong itu ada kampung namanya Hong Kong yang sekarang berada di wilayah sentral. Nah, ujung itu namanya Wat Chai. Nanti kalau naik kota sampai jauh mentok itu namanya Chai Pan. Nah, kayak kapok dengan suara kapal ya. Nah, di Chai Pan begitu turun dikatakan bawah-bawahnya kecuali di tujuan terakhir itu judul di atas pembatalan ini. Nah, turun dari stasiun jalan ke sana belokan itu terjauh ada kompleks sekolah Islam yang sangat besar namanya Kasim Tuan itu dari TKS SMP SMA. Nah, saya sangat kaget ketika ngobrol-ngobrol dengan Pak Bonnya itu dengan jenitan bagian khusus-khususi WC itu. Wah, kok nyambung sekali bicara agama. Saya diajak ke rumah ini di Bapak Suara itu. Saya kaget, ini kalau udah dihujan sudah jadi musuhan. Ini kita main bahas kan. Dia sangat antusias karena istri pertamanya orang Filipin, Musliman. Istri keduanya orang Indonesia asal Banyuwangi, boleh di cepakaan itu. Nah, ada pelajaran naik sana. Ternyata untuk ujung tombak itu, supir, satpam, kantin, janitor itu dipilih orang-orang yang memang akhlaknya sangat jaga dan memiliki pemahaman agama yang kekal betul. Kenapa? Karena mereka inilah yang di saat tidak ada ketikaan, tidak ada kelas, berinteraksi dengan mereka ini. Sehingga guru tinggal menguatkan, menegaskan di dalam kelas. Nah, ini penjagaan Allah SWT. Semuanya melibatkan guru dan akademik. Ada dua pilihan, unsur non-akademik, semisal bagian kebersihan, itu sebagai pegawai sekolah selama tetap, atau sebagai guru non-akademik. Bedanya gimana? Kalau guru non akademik, maka dia punya tugas juga untuk mendidik dan mengajari anak-anak itu. Sehingga ketika kotor, bukan hanya bersihkan, tapi diajari bersihkan. Dalam praktek yang lebih sederhana, kalau kita misalnya berhubung masuk balik umum kamar ke kamar mandi umum ke umum buang air kecil, begitu selesai kita harus bersihkan dilas sampai kering, dilas sampai kering. Nah, kalau kita lakukan, maka kita tidak terkena denda. Tapi kalau itu kita abaikan, apalagi kita disiram blas, itu bisa denda 3.000 dolar. Tapi begitu kita keluar, ada petugas yang bersihkan lagi. Nah, dalam konteks sekolah gimana? Ketika anak-anak itu